Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wa allahu wal ghaniyyul hamid. Iya sya'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala allahi bi aziz. Ya ayyuhan nasu heling-eling manusa, manusa sapa wae. Antum ta sira kabeh al fuqara'u wong sing banget fakir. Manane banget butuhe ilallahi maring Allah. Oleh butane Allah bikulli halin ing dalem saben-saben keadaan. Wallahu ta'allahu wa ya Allahu al-ghani yudat sing ora buta. Manane semoga ora buta an khalqi sanging makhluke Allah sapa wae. Alhamidu tu dat sing dipuji al-mahmudu sing kang den puji fi sunnihi. Ing dalem tindak lampahe Allah bihim kelawan khalqihi. Iya sya'alamun kersano sopa Allah ta'ala yudhib mongko mbuwa atau ngilangno sopa Allah kemeng sira kabeh. Iya sya'alamun kersano sopa Allah ta'ala yudhib mongko ngilangno sopa Allah kemeng sira kabeh. Waya tilanakano sopa Allah ta'ala bikholkin kelan makhluk jadi din kang anyar. Allah setiap saat bisa menghilangkan kalian semua dan mengganti dengan makhluk yang baru. Badalakum hale dadi gentine sira kabeh. Wa madzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono idhabukum wal ityan bi khalqin jadid amanya menghilangkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru ala wahi ngatasi Allah bi azizin kelan barang sing repot utawa sing angel asyadidin sing kang angel wonu titik wala taziru lan ora iso nanggung sapa waziratun wong sing dosa. Enaf sun tegesi awa-awaan waziratun kang akeh dosane, asimatun tegesi para pendosa. La tahmilu tegesi ora iso nanggung sapa waziroh wizro ukhra ing dosane wong sing liya. E wizro nafsin ing dosane awa-awaan ukhra kang liya. Wong sing nglakoni dosa iku ora iso nanggung dosane sing liya. Wa intatku kok lamuno ajak-ajak manane meminta. Diajak-ajak manane minta. Apa muskolatun atau sopo muskolatun wong sing wis dibebani dosa. Nafsun tegesi awa-awaan muskolatun kang den bebani dosa atau dibebani kesalahan. Bilwisri tegesi kelan kesalahan atau dosa. Ilahim liha maring nanggung nafsin sing asima atau nafsin sing dosa. Minhu sanggeng wisir. Misalnya minta ahad dan wong suici liah mila supaya gawa sopo ahad. Bak dohu ing sebagian wisir. Layuk mal mengkora iso den tanggung no minhu sanging wisir apa seun perkoro. Perkoro puai. Mungkin kalau terang. Walau karena senajan tau ono sing diajak, ayil matku tegesi sing diajak udah kurba di unsur kekerabatan. Mana ini di unsur keparekan. Koro batin tegesi di unsur keparekan. Kal abi kau dini bapak wal ibni lan anak. Wa adamul hamli utawi ora anane iso nanggung fisika ning dalam sisi loro. Wa adamul hamli utawi ora anane sing nanggung fisika ning dalam sisi loro iku hukumane hukum minallahi taala sang Allah taala. Innamatung jiru ang mustina meden-medeni sira Muhammad. Mesti sing iso nampa peringatan iku kowe iso meden-medeni to sing iso meringatno alladzina ing wong akeh. Yakhshawna kang wedi sapa alladzina rabbahum pangerane alladzina bil ghaibi ana ing Khoib, khoib itu rasa diterjemah bahasa Indonesia. Manane ora roh, ya khofuna disewedi sapa ngakeh ing Allah. Tawa maro ahlan ora ningali sapa ngakeh ing Allah. Jadi mereka takut Allah dalam keadaan khoib. Manane mereka tetap takut Allah meskipun tidak melihat Allah. Li anahum krona satemne alladzina khsyawna rabbahum almutafiuna sing ala manfaat kabeh bil ingdari kelawan peringatan. Wa aqamu lan nglakoni sapa ngakeh as-shalata ing salat. Manane adamu hate sing langgeng sapa ngakeh ing salat. Wa man tisabane wong tazakka iku bersihno sapa man. Manane tatoharo teksi sesuci sapa man, terbebas sapa man nasyirki saking dosa syirik menyekutukan Allah ghairihi lan jane syirik. Fa inna ma yatazakka li nafsi. Monggo mesti nyekutono sapa wong apa bersihno sapa man. Bersihno sapa man li nafsi maring awak dhewe man. Fasolahuhu mongkotei sholai wong iku muhtasun dan tertemtokno bihi klan mandi. Wa ila wa hilan maring awa sarasan almasiru tawi gun bali. Ain marci uti si gun bali. Fayudza mongkot dan wales sopo wong Apa wa fayadzi ki fayadzi mongko males sapa Allah. Nah, fayadzi mongko din males sapa wong bil amali lan amal fil akhirati innal akhirat. Wa ma istawilan ora padha sapa lama wong sing picek wal basiru lan wong sing ningali. Manani al kafirut kese wong kafir al mukminu lan wong mukmin. Wala dzulumatu lan ora padha apa barang sing peteng il kufru kese kekafiran wala nuru lan ora padha apa nur il imanu kese iman. Waladilu lan ora podo apa sesuatu sing adem sing enak walal haruru lan ora podo apa sesuatu sing panas ail jannatu tegese swarga wan naru lan neraka wa mastawi lan ora podo sapa lahya wong sing urip walal amwatu lan ora wong mati il mukminu natiksi biro-biro mukmin walal kufaru lan ora wong kafir-kafir wa ziyadatu la uta nambahi lafatla lafat wala wala nilo fis salasati ing dalam telu-telune iku takidun iku mok maringi taukid. Inna wa sa'atamna wa ta'ala yusmi'u iku memperdengarkan sopa wa ta'ala man ing wong yasau kang ngersana sopa ing man hidayah tau ing nunjukna ing man iku fayuji buhu mongko nyembadani sopa man hu ing Allah bil iman iklan iman lawama antalan orang no tesiro Muhammad iku bimusmi ing klan wong sing rungokno wong sing iso memperdengarkan man ing wong fil kuburi kang podo karo mati ning kuburan maknane ail kufal tegese wong kafir. Syabbah nyerupakna sapa wa ta'ala hum ing kufar bil mauta kelan wong mati. Wa ma anta bi musmi'in man fil kubur nek is ngrungokno fayujibun mongko dadi nglakoni jawab pi sapa kufar. In anta ora ana te sira Muhammad ema anta te sira ana te sira Muhammad iki lan nadhirun kecuali wong sing mung ngekeki peringatan mung dirun kecuali wong sing ngekeki peringatan lagu maring kufar. Inna arsalna ka inna sa'atam ingsun awa yu arsalna nugasna ingsun ka ingsiro bil haqi iklan barang hak manane hak bil huda tegese iklan petunjuk basyiron hale wong sing ngekei peringatan seneng atau ngekei berita seneng. Berita seneng dikakno man ing wong ajabah kan nyembadani sopuman ilahi maring kanjeng nabi wa nadhiro ngekei berita sing nyusahno atau ngekei peringatan sing keras manane man ing wong lam yujib kan ngera nyembadani sopuman ilahi maring nabi. Wa immin ummatin illa khala fiya nadhir wa immin ummatin ora ana te umat illa khala kecuali wis kliwat salafate kese kliwat fiya ing dalem umat sapa nadhir wong sing ngekei peringatan tegese nabi yen tegese nabi yung diruha kang ngekei peringatan sapa nabi ha ing umat wa yukadzifu lamun gorono sapa ngake kang isiro ai ahli makkah ta tegese penduduk makkah fakot kadzdzabra monggo teman-teman wis gorono sapa aladina wong ngake min kafir mistringe kafir makkah kalau mereka mendustakan kamu orang sebelum kamu juga biasa mendustakan para nabi. Ja'at taqawhum ing para wong akeh sapa rusul ngutusane wong akeh bil bayyinat lan pira-pira barang sing banget jelas. Ayil mu'jizati tekse barang sing banget jelas. Wa bizzuburi lan mereka teko lan nggawa pira-pira kitab kasuhuf Ibrahim kaya dene lampiran-lampiran Nabi Ibrahim. Wa bil kitabil murid lan teko kelawan kitab sing jelasno utawa sing madangi. Wa ta'al kitabil munir wa tawratu tawratu injil lan injil fasbir. Mongko sabara sira Muhammad kama sabaru kok oleh sabar para nabi. Suma akhatu mongkono nyekel ingsun aladina mongake kafaru kang kafir sapa aladina fitakdibim lan sebab oleh gorono aladina fake famu ko hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh nyiksa ingsun manane ingkari tegese ingkari ingsun alim ngatasi wong akeh bil aku berarti lan siksa wal ihlak lan rusak eh huwa tegese uti adab uta ihlak iku wagi on iku tubibo mau ki aku ing nggon panggonane ihlak. Kula terang nanti kemun. Niki ayat pertama tentang masalah-masalah sufi. Ya. Terus ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuhe ning Allah Taala. Bikuli halin kapan saja. Niku mun jelas ya terus. Terus cara pandang diingatkan iya sa'idzikum bayatin apa? Bi khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru terus yang lain wa madzalika 'ala wa bi aziz dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Nggih kula bolak-balik matur gitu. Terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya, kenapa makanan ini enak? Ya jawabnya biasanya gampang, karena ini sate, kebetulan saya suka sate. Terus bilang, enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri. Senang kumpul bojo, mergo ayu, dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan.

menengah. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Maka ya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadu semeneng terus ora karu-karuan. Jadi andikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Idir, Nabi tenang. Makanya Nabi Idir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi, risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Idir yang nyalan. Takkan dari rasa kok, amin tak kok. Tapi yang disalah. No. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gak peristiwa menang aku tak sabar rata kok. Kan jajal nih. Barang dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh nek umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musaroah ila ingkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngengkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya to kan misale dadi murid terus gurumu iku gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut nderek mawon. Jare gurumu murid goblok. Tapi kowe ngloroki gurumu tersinggung. Ora roh hikmahe kowe. Eh kan bingung to. Nek guru ngene kok bingung to. Jare kene guru jadap dorong jari muruh mo. Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye cek tak kok. Ayo lho, nek elek kan gak iri. Biasane nek elek itu ora iri. Sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa brontak? Golek ap? Oh, nak gurumu wong alim, mesti nak pasti meneng. Muridku goblok tenan, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, ya geblek tenan. Tapi lucune guru mau nak protes ya. Gak duwe akhlak. Guru lagi senenge kok ora oleh. Nah, Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa. Bahwa membunuh anak kecil tidak boleh. Merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya enggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ku nganingoyo. Nganingoyo ku wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfudz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Mulane Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sab. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene. Dadi atine Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi enggak mungkin kan ada syariat daripada sopen beling mateni kecil. Ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku keliru lah, iku disenengi pangeran. Terus pangeran ambek nabine yo gejul-gejul kan, yo panjenengan wong. Terus keempat gini. Tadi kan saya punya contoh tiga, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu meracu cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat, itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit, itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah, itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih, yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abaqa. Abaqa itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abaqa. Abaqa itu? Ya, Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Ya. Nainua itu ya, Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya, daerah Babylon. Babilon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babilon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nezer itu ikut mana? Babilon apa? Babilon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutamar. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu Ardun Maluna kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu lama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna ka'azalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein. Apa? Kapudutnya Said siapa? Hussein di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah. Ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang. Jadi nah, kita-kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebebo goblok pun aja daripada ngebantah-bantahan malah kamu. Sebebo goblok, sebebo pinter. Nah sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga. Diciptakan ya sama ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi Huna Lika As Zalazil Wal Fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua Nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab. Apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi ya, Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah, semane kurang telung dino kaumku tetap ora iman. Mangkel wae, minggat. Minggat itu jenenge wong minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jenenge minggat itu ya gak ya sekenanya. Gak persiap. Singkat cerita, sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos, kalau ada gelombang yang gak wajar, pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur, saya katanya. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung. No, gitu. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah, ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya, judi lagi ya ketemu, sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mutkhadi suci, dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu enggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah gini saya tidak bisa baca tasbih. Makanya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati Allah ilaha illa antas fanak ini kuntum nadzul. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abaqo tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya sudah nginceng sama Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus ini ngomah, berarti bodoh ini. Ngomah yang ada adab kok dia tengok-tengok. Buarang diinceng Nabi Yunus itu tidak ada. Oh tenan ada adab, mulanya wongnya rawan ini ngomah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau modek nerah minggat dia salah. Mau modek nerah minggat berarti kaum jadi apa ono ada apa gempa bumi liku faksi kok dek neneng. Oh nah, ono tenan rak melaju. Nyata ni gak melaju. Jadi bawa Allah didesain minggat. Tapi nak minggat jadi salah. Ono Nabi jauh rapa amit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alama. Bahbanya Habib Anis. Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang Simbol biror itu diantara doanya gini, tapi jangan tiru loh, gue rawali pun. Aku rawan ini loh, Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj al sayyati sayyati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lah, jadi pengiran sekadung seneng. Salah lah, ya sampai wae wong seneng. Waj al sayyati sayyati man ahbabta. Terus kaya kowe lah, dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae. Cano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tiba ini cah tua-tua ini. Bocah jelalatan, malah ini tiba. Nah itu, bareng kau menginceng omae Nabi Yunus, gak ada orang, wah berarti adab mau turun betul. Andai kan adab gak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes, bareng mulai malam Kemis, wah adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaumnya yang lapangan, tobat. Tobat, finish. Secara bal-balan, menit-menit apa? Terakhir. Woi, abis pengiran ditompo tobatnya. Woi, gak sudah tak adab, bong kue tobat. Singkat cerita, Nabi Yunus hari ketiga atau apa, dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqomaul khutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin ala bitafibatni ila yaumi yubasur. Akhirnya dimuntahkan sama ikan tun tadi, terus dia keluar. Bareng keluar tanya-tanya kabar, gimana kabar kampung Nenua, baik-baik saja. Tabar amani mulai, karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong, katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka tobat. Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu, pangeran ya bulitik. Oh itu gue beda-bedanan. Wong kekasih ya pangeran, pangeran. Aku yang rati pito langsung diatap. Tadi pangeran nabi kekasih aku beda. Orang koyo. Akhirnya Nabi Yunus ramai mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang boleh tenan. Mereka nalam Kemis, wah nak azab tenan. Cuma terus do tobat. Istiqot falau laka naskoriatun. Amanat fanafa'aha imanuha illa qaumah Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir pe tak adab tobat. Akhire ra sido jare pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku ya barokahe minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaumnya berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok. Ning om. Tapi pas minggat tenan ya disalahno pangeran, minggat kok gak. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasihnya pangeran iku. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning sulhul Hudaibiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semua ini omong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan, enggak, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang, ya rasa jadi teroris, ya rasa terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya. Termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tan'im, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr. Siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi itu sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, aminina mukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, kata sahabat, senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail,

Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ada ayat yang nurjukna latat khulun al masjidil haram insyaallahu aminina muhalliki nar usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatekno taun iki ra kowe. Jadi Nabi iya ra ana taune ya. Ora ana taune kok taune dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ada tahun nih, Umar Reis yang GR nafsiri tahun ini. Ngomong-ngomong, suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ada tahun nih ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar? Dan Allah bilang tahun ini, ya enggak, ya sudah. Kalau gak ada tahunnya, ya, pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi orang saya itu. Kalau suge rugen kan gak ada tahun nih, orang saya itu. Mau aku dong gak ada suge, tapi kan tanpa tahu. Itu sesuai. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu layat jahalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maksudnya pasti akal yang waras memilih. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dzahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti di pangeran, makanya Sayyid Ali itu Soibu Simtidura nak dungawi diantara doanya waj al sayyati sayyati man ahbabta, jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontohnya ini, saya ini Nabi Adam ambek iblis itu podo salah itu enggak jawab podo salah, iblis itu salah bodohi Nabi Adam, Nabi Adam salah dilarang mangan wit khulti tetap mangan mau terima rayuan di sinten iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa ada. Bar langsung Adam urung metu ka swarga diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mane kena ndonga. Wong kuwi dadi ngene ke ya pokoke wong disenengi ku menang kan. Lah kabeh kudu ndonga iku, kowe ora bakat wali biasa wae mu iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan ku fatala ko adam rabbih kalimatin fataba. Jadi urung terlalu jauh dari surga, kemane lagi pes pertama medun ke bumi ambek awu wis diwarai beberapa kalimat sing dadekno disepuro. Kawat al sayyati sayyati man ahbabta. Jadi penting kula aturna melane wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dirumat pangeran. Wis ora usah kuwatir. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran kok mikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibuli sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok yo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian enggak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking enggak kuatnya Abdul bin Umar nyamatur, ya Abah, engkau harus suksesi siapa ya pemimpin setelah jenengan. Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sukses ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamane pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmah dia, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Mbak Islam ora kondang piye? Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali Songo mbek kowe ora mulya Wali Songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus kau ayo yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Yo agama yo. Wong bapakku di kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung tuk gaji kono negara. Anake njuk dhuwit mrene spontan. Cung-cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mun iku agama yo ora piye-piye juga. Mergo agama iki durusi Allah. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musa lama sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu kaya Rama Dosa karo Rama Sapa iku. Woi ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kaya apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki ceknya Uzbek dadi negara nopo? Islam. Kaya apa Donald Trump, Islamofobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo? Mbok pikir malah Islam mbok konsepi malah rusak. Mergo kuwi terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mungkira Pangeran kok mulai harusnya. Wong Islam kadang mlaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fathul Muin. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali apa Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara apa? Jadi bapak itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate, berhubung sukses, ponakane misalnya diajak. Orang Madura kan? Maksudnya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung muslim, lama-lama berkebutuhan punya mas. Berhubung ke sana iki ya, ada masjid, masuk radio wong alim. Akhirnya anaknya di pondokno di Jawa. Pondokno di Jawa, sama cemuin, terus ngaji sama saya. Jadi saya iya, yang Bali itu ada orang yang muin. Ya ada santri ini, di Bali, mau coba tungguin. Yang Jawa kadang orang yang sama cemuin. Jadi itu mau bakal sate muter era putih. Kayak Islam di Indonesia, gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan, ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah. Itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan, ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyebar. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu yang ada goblok. Gomku ora melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye? Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondok Indo. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Jalane ning Beduan ya di desa. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai ya gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, wah anak kiai ya gawe pondok ning Sumatera. Cara setane uga ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh. Akibat ngene iku ora roh. Akhirnya dulur ditu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi yo menyebarkan sujud, menyebarkan ilmu. Jadi setan yo ana goblok, mung ora ngaji, mung ora ngaji rene roh, ora ngono ora usah ngono. Andre kan tidak diutik kan satu titik. Nggih, Bu. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku ditu. Nek ditu ana sing kecewa minggat. Lah migate wong saleh dak ape gawe apa? Mosok ape ge dugem. Lah kula anggere ana wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukaran sak migat ning Papua ya alhamdulillah. Ape. Kula de kula niku ra Gus kancaku ya Gus-gus sing minggat ge kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Nuwun ge kok minggat. Migate Gus dak ganti piye. paling yo gawe podok apa gawe opo. Lah setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang itu. Lo coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro Belanda. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pon. Engko ning ngene iki supaya angger ning tindi. Eh Wali Songo. Sunan Kalijaga agak pati cocok kuwi buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah kene. So akhirnya ono ya to mono dakwah rong katam terus. Terus dadi Islam macam-macam. Sosati terus no, tapi ya baru kayak gua no Islam dok tingkir dok Solo dok Jog. Cara rapat itu karan Sunan Kalijaga menyewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang dan gua nih. Berhubung baru kayak itu karan sidik-sidik. Yes. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu dua dukung Arya Nawa, Bonang Sang. Sekali Joko dukung mungkin itu, Stowijoyo. Boleh, semua itu rasa terus-terus. Mau saya gimong Jogja diulang putus, biat-biat keluar itu yang putus. Rasa jero-jero. Yang jelas barokah. Mau mera tukaran ya utak-utak neng pantura. Barokah itu tukaran ya dong. Ya itu. Tapi rasa terus nangun itu tukaran barokah rasa meningun. Mungkin apa yang ngangeran singer sano kabeh baru. Tapi rasa diciptakan. Ono suami istri pegatan terus. Ya kadang ya baru kasing wedo untuk bojo luwe bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wahbi. Padahal sing lanang tau gir, mak pegat iso apa ora piye-piye malah ape. Iku pengiran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural. Akhirnya kejawen Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan dinane. Islam kudu fakir, bebas hisap, kefakiran, akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep bisa mari kuat. Lah ya ana sing, "Wah, Islam kudu suka, nak suka ben kuat." Jebule bareng suka kedo. Ana sing milih fakir ae ben tambah hisap, kefakiran nang Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngrebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perko. Islam harus kultural, jebule main-main gong wae malah. Sidinan terus rasido dakwah mergo kakean apa kultur ora usah dikonsepi ben mlaku pangeran dhewe sing ngatur Islam kaya apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik mulai para sahabat tabiin sampai wali songo nyatanya tetep berjalan iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala napa khidmah-khidmah wae kaya saya yang mengkhidmati Islam khidmah iku berbakti memberi pelayanan pada Islam tapi ora usah ngeroso mimpin apa? Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama, wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya, inna lil ilmi tuhyanan ka tuhyanil mal. Karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan, kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang fakih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi bagi is. Misalnya gini contoh gampang. Ada orang misalnya ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, "Gus, sholatnya ruhin siapa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun." Tentu saya sesuai disiplin fakih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada gini. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia gak sah cara fakir tapi diterima Allah. Karena dari gak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya gak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada gak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha-fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya enggak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu enggak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman katanya. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati kan. setelah tak tili mati kapan kan itu jadi kabari rong bulan mana sih sowes suban rong bulan lu kus rong bulan cepet kok mana sih kowe iku iman mulai cilik memangnya mati ku gak rong bulan kasih sowes iso iso engko wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni rong bulan telung bulan kok dokter jajeni ke percaya men aneh-aneh wae sik tak takoni Israel lah meniko iya orang mesti bener kok tak imani lha iya kok kowe cek gobloke kowe iku mondok rong wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin nek padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya oke padha-padha mungkin kok milih sing rong wulan milih sesuk ae milih sesuk saiki tak istighfar be aku tak ngaji dadi keren mati sesuk yo sebelit bodho ne le iso saiki cek urip kok ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati rong wulan iku nang enak ibadah kok kowe mati sesuk rong wulan iku kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula nduwe dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk nduwe dhuwit 200.000 iki akeh ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Lah sing kula ger. Lan kula ora pati seneng derajat sesuk mati wae di derajat bareng sesuk. Ya kita mangka andaka tamu tu. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ra mati. Brono terus. Masa saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila. Kita ini butuh. Makanya kula suwun suwanya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah tahu kayak apa sulhul apa? Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar enggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Enggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wonge kan macam-macam. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat, wah juara lah, nawa juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, nggak apa-apa, semua percakapan saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Artinya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya. Sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran itu apa? Segai langit bumi. Akhirnya sing cita, iya pangeran ya pantas segai langit bumi. Pangeran ora tahu saya itu apa-apaanan. Soalnya yang mulai cerita, iya aku tahu nyembah. Pas duyai luwak. Sampai aku izin pangeran itu duyai. Soalnya yang cerita meneh, aku tahu pas nyembah itu pas tangannya coplok. Wah itu cerita kenaifan-kenaifannya pangeran itu. Ya gara-gara boleh dis. Dulu enggak boleh dilarang oleh negara. Negara itu pinternya Nabi. Ya mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mun kula terusno. Inna wa yusmi umayyasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Alam tarono ta ora ngerti sira eta alam teks ora ngerti sira ana wa ing satuna wa ta'ala iku anzalana nurono sapa wa min as-sama'i sangi langit. Awa nurono ma'an ing ban. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhrana iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah ane ghaibati sangi dhamir ghaib. Mestine kan fa akhraja tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa'akhursnya, kemudian kita, kita Allah maksudnya. Kami, kami Allah menurunkan bihi sebab ananim mak samara tening biro-biro buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna po alwanuha biro-biro warnane samara. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada sing keriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pikirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut-kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa begitu? Ya saking kudrohnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mustalifan khali warna-warna apa alwanu gabra-gabra warnane samarot ka akhdara kaya dene ijo. Wa ahmar lan abang wa asfar lan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa iria lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking pira-pira gunung judadun utawa pira-pira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusa lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak di ada ya selalu ada yang layak dilewati jam wujud tori kontek sedalan fil gunairihi landiane napa jabal bidun kang putih-putih iki kados gunung-gunung teng Indonesia. Nak didelok wado, kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih. Wa khumrun lan ana sing kemerah-merahan, ron ka kuning-kuningan. Ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha, apa pola warnane judat fil jibal. Bisidati ana sing terjal, wa dufil lan ana sing kropos. Ya yes, kaya gunung-gunung kan ana sing apa cengkramane kuwi enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos. Wa gharabi busu. Lan pira-pira watu kemloso. Piye kuna manane kemloso watu besar. Sudun kang ireng-ireng adfun ala jidat ay suhur niki pro-pro watu syadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu ten ucapno kaciran kang kapan aswatu hirbi wa qalilar wa bi. Dadi niki napa? Masalah-masalah sekedap. Wa minanna mukhtalif nisbatnya wa alwan wa alwan. Aswadu tur banget banget ireng ya. Hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon guys, pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jlinteng. Lah ngeten. Aswad tuh maknane iku wong Jawa to, nek muni ireng banget misal ireng jlinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa kehitamannya. Wa minan asilan setengah saya menungso wa dawa bilang pira-pira napa kewan wal anami lan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab, nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau anam itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu maksudnya apa? Anak mukhtalifun utai sing beda-beda apa alwan iku pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadhalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampe nangan-nangan misalnya sapi putih. Engko tahu-tahu di anak rodok kemerah-merahan. Engko di anak kehitam dari mani yang